Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', karya Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wara'ah. Kita masih pada hadis yang pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menjelaskan tentang manhajud da'wati ila Allah, tahapan dan metode dalam berdakwah mengajak umat manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita baca hadisnya, telah kita baca juga penjelasan secara singkat dari penulis hafizahullah menjelaskan tentang kandungan hadis tersebut. Kemudian kita masuk pada penyebutan faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis yang pertama ini. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah taala, ma yustafadu min al-hadithi, faidah-faidah hadis ini. Beliau menyebutkan ada 10 faedah. Faedah yang pertama, an-tauhid huwa asasul Islam. Tauhid adalah pondasi Islam. Ini faedah yang pertama, dan ini merupakan faedah yang paling besar, faedah yang paling agung yang bisa diambil dari hadis yang pertama ini, yaitu menunjukkan bahwa ajaran tauhid itu merupakan pondasi Islam. Orang itu tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan masuk ke dalam Islam sampai dia memenuhi at-tauhid, sampai dia menjalankan at-tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, dan juga menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari syahadat-syahadat tersebut. Faedah yang kedua, anna ahammal arkan ba'da tauhid huwa iqamatus shalah. Rukun Islam yang paling penting setelah tauhid adalah menegakkan salat. Yang dimaksud salat di sini adalah salat wajib. Salat wajib dalam sehari semalam ada 5 waktu. Mulai dari ba'da subuh, kemudian dilanjutkan ba'da dhuhur, kemudian dilanjutkan zuhur, dilanjutkan asr, dilanjutkan maghrib, dan dilanjutkan isya. Ini 5 waktu salat fardu, salat wajib yang wajib untuk ditunaikan. Dan salat 5 waktu ini merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib bagi seorang muslim itu untuk mewujudkan dan menjalankannya. Setelah orang itu masuk Islam, atau setelah orang itu mengenal tentang Islam, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib untuk melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu as-shalah, menegakkan sholat 5 waktu sempurna. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang bolong, tidak ada yang bolong. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirim sahabat Mu'ad ibnu Jabal ke Yaman, beliau memberikan beberapa nasihat dan wasiat, mengarahkan beliau. Hendaknya dakwah pertama yang engkau serukan adalah mengajak mereka kembali kepada tauhid. Ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, karena engkau akan menghadapi ahlu kitab, orang kufar, orang kafir dari Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kali, ajak mereka masuk Islam. Setelah itu, kemudian beliau mengatakan, kalau mereka mau masuk Islam, maka ajak mereka untuk menegakkan sholat lima waktu. Menunjukkan sholat perkaranya besar. Menunjukkan sholat merupakan rukun Islam yang paling agung setelah tauhid. Bahkan kewajiban sholat itu diwajibkan oleh Allah min fawqi sab'i samawat, dari atas tujuh langit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk ke langit dalam peristiwa Lailatul Mi'raj. Pada malam Mi'raj, Allah taala mengundang Rasul untuk ke langit, yang kemudian di sanalah Allah mewajibkan kewajiban salat. Dan yang namanya undangan itu tidaklah disebarkan kecuali untuk menghadiri sesuatu yang penting. Apalagi ini undangan dari Rabbul Alamin, dari Allah Rabb alam semesta. Dan di situ Allah mengajak dan mewajibkan untuk beliau dan umatnya kewajiban sholat lima waktu. Menunjukkan bahwasanya sholat lima waktu itu perkaranya besar. La yasluh ayyatahawan al-muslim fiha. Tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk meremehkan kewajiban sholat. Bahkan orang yang meremehkan kewajiban sholat itu terancam kekafiran. Wal'iyadu billah. Faedah yang ketiga, anna aujaba arkanil Islam ba'da shalah hiya zakatul mafruḍah wa hiya min haqqil mal. Kewajiban rukun Islam setelah salat adalah zakat yang wajib. Dan zakat itu merupakan haknya harta. Ini faedah yang ketiga. Setelah orang itu bertauhid, mengenal Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, kemudian yang kedua dia dituntut untuk sholat, dan yang ketiga dia dituntut untuk menunaikan hak hartanya, yaitu zakat. Dan zakat tujuannya adalah untuk membersihkan harta seseorang, bukan sebagai beban untuk dia atau sebagai bentuk pajak seperti itu, tidak. Namun zakat itu disyariatkan oleh Allah dalam rangka untuk membersihkan harta seseorang. Dan zakat itu pun sudah ditentukan harta apa saja yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan harta yang telah ditentukan itu juga sudah ditentukan ukurannya. Kalau mencapai nisab dan mencapai haul, mencapai ukuran dan sampai setahun, maka baru dikeluarkan zakatnya. Dan di sini dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan rukun Islam yang paling penting setelah tauhid dan sholat. Bahkan dalam sejarah menunjukkan di masa pemerintahan kekhalifahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, banyak di kalangan orang-orang ketika itu yang tidak mau menunaikan zakatnya. Maka beliau pun memerangi mereka, menunjukkan kewajiban zakat itu merupakan kewajiban yang agung yang harus ditunaikan oleh seorang muslim setelah dia tauhid dan sholat. Faedah yang keempat, annal imam huwa alladhi yatawalla qabdha az-zakah wa sarfaha imma binafsih aw naibihi. Seorang penguasa, seorang pemimpin, dialah yang memiliki wewenang untuk mengambil harta zakat, kemudian diserahkan kepada pihak yang berhak mendapatkannya. bisa dia lakukan dengan sendirinya atau dia menunjuk penggantinya. Ini faedah yang keempat. Jadi dalam bab zakat, mengambil harta zakat dari rakyat itu sesungguhnya adalah wewenang dan kewajiban al-imam, kewajiban seorang khalifah, kewajiban seorang pemimpin negara. Kalau pemimpin negara itu tidak bisa melakukannya sendiri, maka diperbolehkan baginya untuk menunjuk orang-orang yang dijadikan sebagai penggantinya, sebagai naib, sebagai wakil, untuk mengambil dan menarik harta zakat tersebut dari orang-orang yang wajib untuk mengeluarkannya. Apabila ada orang yang dia itu tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, dalam keadaan dia adalah orang yang wajib untuk mengeluarkannya, dia memiliki harta, hartanya sudah sesuai dengan ketentuan zakat, namun dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, maka berhak bagi penguasa tersebut untuk memaksa orang itu untuk menyerahkan hartanya. Bahkan kalau seandainya dia tetap tidak mau, berhak bagi penguasa untuk mengambil dengan paksa harta tersebut. Intinya, urusan zakat, mengambil harta zakat itu melalui jalan penguasa. Ini yang afdol. Tapi kalau seandainya dalam sebuah tempat itu tidak ada pengaturan manajemen seperti ini, maka bagi mereka masing-masing individu yang memang mereka wajib untuk mengeluarkan zakat, maka dia keluarkan zakat tersebut dan dia berikan langsung kepada yang berhak, itu juga tidak mengapa. Faedah yang kelima, wa fil hadithi dalilun annahu yakfi ikhrajuz zakah fi sinfin wahid. Dalam hadis ini terdapat dalil cukup mengeluarkan zakat pada satu jenis harta. Dalam Islam, harta yang diwajibkan untuk zakat itu ada beberapa macam. Ada yang namanya zakat hewan ternak, ada zakat uang, ya. Ada juga zakat dari hasil keuntungan perdagangan. Wahakada, sudah ditentukan. Di sini dalam hadis ini Rasul menyebutkan wajib bagi seorang itu untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, apakah kewajiban zakat tersebut baru ada ketika orang itu memiliki semua harta tersebut, ataukah cukup dia memiliki satu jenis saja sudah wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya ada pada hadis ini. Cukup dia memiliki satu jenis harta saja yang wajib untuk dizakati, itu dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi enggak harus dia punya semua hartanya, harus punya ternak dulu, harus punya profesi ini dulu, harus punya uang sekian dulu, enggak. Semata-mata misal dia punya peternakan saja, untuk masalah uang mungkin pas-pasan, ya, bisnis pun mungkin tidak punya, tapi dia punya peternakan, dan peternakan ini merupakan hewan yang dia itu wajib untuk dizakati, sapi, onta, dan kambing. Dia memiliki ternak tersebut, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan tidak bisa kemudian dia berdalil, oh, zakat itu baru wajib kalau saya punya semua jenis harta yang wajib dizakati. Kalau saya baru punya satu jenis saja, berarti tidak wajib zakat. Tidak. Dalam hadis ini menjelaskan dengan tegas, cukup dia memiliki satu jenis harta itu sudah wajib untuk dizakati. Nah, faedah yang keenam, wafihi annahu la yajuzu daf'uha ila ghaniyin. Dalam hadis ini terdapat faedah zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya. Jadi orang yang kaya itu bukan dizakati, tapi orang yang kaya itu mengeluarkan zakat. Sebagaimana dalam hadis ini, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'ad, zakat tu'khadhu min fuqara min aghniyaihim fatraddu ila fuqaraihim. zakat itu diambil dari orang-orang kaya yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, yang membutuhkan zakat tersebut. Jadi dari hadis ini menunjukkan zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang kaya atau yang memiliki kehidupan yang cukup. Faedah yang ketujuh, wa fihi ayyahruma 'alal 'amil fi zakat akhdhu kara'imil mal. Dalam hadis ini terdapat faedah, haram, tidak boleh bagi amil zakat untuk mengambil harta-harta yang tidak wajib dizakati. Kara'imul mal. Misal ada seorang petugas dari pihak penguasa yang memang diberi tugas untuk mengambil zakat, menarik zakat dari rakyat, ya. Dia mendatangi seseorang. Ketika dilihat ternyata orang itu kaya, dia kaya. Namun harta yang dia miliki itu kebanyakannya tidak wajib untuk dizakati. Misal dia memiliki uang, dia juga memiliki banyak mobil. Mobilnya kayak becak, ya, di mana-mana ada parkiran atau bangunan khusus untuk mobilnya. Bangunan loh ya, bukan garasi, tapi bangunan khusus berapa lantai isinya mobilnya tok, koleksi. Ini tidak ada zakatnya. Jangan kemudian, wah, mobilnya akhirnya ini harus ada zakatnya, harus diambil zakatnya. Tidak, ya. Di sini Rasul mengancam bagi mereka-mereka yang menjadi pegawai negara yang mereka memiliki kewajiban mengambil zakat, tidak boleh mengambil harta yang memang dalam syariat tidak ada zakatnya. Berapapun banyaknya, tidak boleh. Yang diambil itu hanya harta yang memang di situ wajib untuk dizakati. Yang kedelapan, wa fihi tanbihun 'ala at-tahdhir min jami'i anwa'iz zulmi. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari melakukan segala jenis kezaliman, ya. Segala jenis kezaliman. Yang namanya kezaliman itu adalah sebuah istilah yang memiliki makna yang sangat luas, ya. Kezaliman itu bukan hanya sebatas zalim kepada seseorang. Termasuk kezaliman dia zalim kepada Allah. Bagaimana itu? Dia beribadah kepada selain Allah, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Ada juga kezaliman kepada diri sendiri. Bagaimana itu? Dia tidak menghormati dirinya dengan ketaatan kepada Allah, merusak dirinya sendiri dengan kemaksiatan, merusak dirinya sendiri dengan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini juga masuk dalam larangan hadis ini. Namun secara konteks zahir hadis ini, kezaliman yang dimaksud itu lebih fokus pada kezaliman kepada pihak yang lain. Ada kezaliman kepada sesama. Entah itu dia mengambil hartanya, merampok hartanya, memakan hartanya dengan cara yang batil, atau dia menghibahinya, merusak kehormatannya, atau bahkan dia menumpahkan darah saudaranya. Itu semuanya termasuk kezaliman. Dalam hadis ini dikecam oleh Rasulullah SAW pelakunya. Hati-hati dari kezaliman. Dan di sini beliau mengatakan wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah dari doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada penutup, tidak ada penghalang antara doa yang dia panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang yang dizalimi itu adalah orang kafir sekalipun. Kalau ada orang meskipun dia muslim pelakunya menzalimi orang yang kafir, zalim dia, betul-betul zalim, menzalimi dan menindas orang kafir tersebut dalam keadaan orang kafir ini bukan termasuk jenis kufar yang harus diperangi. Dia berbuat zalim kepada orang kafir itu, kemudian orang kafir itu berdoa kepada Allah untuk mencelakakan orang ini, makbul doanya. Doanya akan diterima dan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Yang kesembilan, wa fihi qabulu khabaril wahid al-'adl fil 'aqidati wama yujibul amal. Dalam hadis ini terdapat faedah diterimanya berita satu orang yang adil, baik dalam bab prinsip atau dalam bab amalan. Dalam bab prinsip atau dalam bab amalan. Yakni dalam hadis ini terdapat sebuah faedah, yaitu kalau ada berita dari satu orang dan satu orang ini adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang adil, bukan orang yang fasik, maka diterima beritanya. Diterima beritanya. Baik dia menyampaikan berita yang berkaitan dengan prinsip agama atau berita yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih umum. Ya. Ada orang yang datang kepada kita, satu orang. Dia orang yang terpercaya. Dia orang yang jujur, orang yang amanah, kemudian menyampaikan kepada kita sebuah berita, menyampaikan kepada kita sebuah ilmu, dan ilmu tersebut berkaitan dengan prinsip agama kita atau berkaitan dengan permasalahan keseharian kita, fikih. Maka kita wajib atau kita menerima berita dari orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim ke Yaman hanya satu orang. Siapa itu? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Kalau seandainya berita dari satu orang tidak bisa diterima, maka tidak mungkin Rasul mengirim satu orang. Mungkin beliau akan mengirim 10 orang atau bahkan lebih. Namun dalam hadis ini Rasul mengirim hanya satu orang. Dan satu orang ini menyampaikan tentang permasalahan akidah, menyampaikan tentang Islam, menyampaikan kewajiban-kewajiban Islam, menunjukkan berita dari satu orang yang terpercaya, yang jujur, yang amanah, bukan orang jahat, bukan orang zalim, bukan orang fasik, maka diterima beritanya. Diterima beritanya. Dan faedah ini untuk membantah keyakinan sebagian kelompok sempalan yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Orang-orang yang mereka lebih mengedepankan akal, mengukur kebaikan dan kejelekan dengan semata-mata akal. Kelompok Mu'tazilah ini, mereka itu memiliki prinsip, kalau ada berita dari satu orang, maka tidak diterima dalam bab prinsip. Kalau dalam masalah fikih diterima, tapi kalau dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah, tidak bisa diterima. Keyakinan atau prinsip seperti ini, pemikiran seperti ini, batil, salah. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasul mengirimkan sahabat Mu'ad, tujuannya untuk mengajari akidah, prinsip, dan diterima dakwah beliau. Kalau seandainya prinsip orang Mu'tazilah ini diterima, maka dakwah sahabat Mu'ad tidak diterima. Rasul salah kalau mengirim cuma satu orang. Kalau kita menerima prinsipnya orang Mu'tazilah, dan memang orang-orang Mu'tazilah mereka berkeinginan dengan prinsip seperti ini, yaitu tidak menerima berita satu orang harus banyak dalam urusan akidah. Memang mereka inginkan dengan itu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena banyak hadis-hadis yang diriwayatkan cuma satu orang dalam masalah prinsip. Mungkin hadis yang memberitakan tentang hari kiamat, hadis yang memberitakan tentang apa-apa sesuatu yang terjadi di surga atau semisal itu, sesuatu yang berkaitan dengan prinsip ilmu gaib yang wajib diimani, yang meriwayatkan hadisnya cuma satu orang. Menurut orang Mu'tazilah enggak diterima hadis ini. Kenapa? Yang meriwayatkan cuma satu orang. Harus lebih dari satu orang. Harus mutawatir, kata mereka. Harus 10 sekian lebih, ya, baru bisa diterima. Ini prinsip yang salah, prinsip yang batil. Bahkan kalau kita mau jujur dan mau jernih pemikirannya, Rasul yang diutus kepada kita berapa orang? Satu tok. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada kita menjelaskan apa? Menjelaskan Islam, prinsip agama yang wajib untuk diimani, yang wajib untuk diyakini. Kalau prinsip mereka dipakai, ngapain mereka beriman dengan Rasul? Ya, harusnya mereka mengatakan tidak cukup satu Rasul, harus banyak Rasul. Dan ini perkara yang mungkin mereka sendiri akan mengingkarinya, menunjukkan keyakinan mereka salah. Intinya, karena fadlina azzakumullah, berita yang datang dari satu orang, kalau dia adil, jujur, amanah, diterima. Diterima. Faedah yang terakhir, yang ke-10, wafihi ayyabda ad-da'i bil aham fal aham. Dalam hadis ini terdapat faedah, hendaknya seorang da'i menyampaikan yang terpenting, kemudian yang terpenting setelah itu. Yakni hendaknya seorang da'i ketika dia berdakwah tahu tahapan-tahapan yang harus disampaikan. Mana yang paling penting untuk disampaikan, tentunya dia melihat bagaimanakah keadaan orang-orang yang dia dakwahi. Oh, orang-orang di kampung ini mereka tidak tahu tentang masalah tauhid, maka digencarkan kepada mereka tentang masalah tauhid, dipahamkan kepada mereka tentang masalah tauhid dengan metode yang hikmah, metode yang rahmah, bukan metode yang syiddah, yang arogan, tidak, tapi dengan metode yang hikmah disampaikan kepada mereka tentang perkara yang penting untuk mereka. Kalau dia melihat, oh ini ada orang, dia belum tahu tentang masalah sholat, diajari pertama kali tentang masalah sholat. Oh fulan, dia tidak tahu tentang masalah haji, diajari tentang masalah haji. Oh fulan, tidak tahu tentang masalah jual beli, dan dia mau berdagang, mau berbisnis, diajari tentang masalah jual beli, wa ila akhir. Intinya, hendaknya seorang da'i itu peka dengan keadaan dan tahu apa tahapan yang harus dia lakukan ketika dia menyampaikan dakwahnya. Mana perkara yang paling penting, yang paling cocok, yang harus disampaikan kepada umat. Dan tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa disamaratakan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau mengirim sahabat Mu'ad ke Yaman, apa nasihat beliau kepada sahabat Mu'ad? Diajari tahapan-tahapan dalam dakwah. Diberitahu, kamu nanti di Yaman akan bertemu dengan ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Dakwah pertama yang harus kamu serukan adalah tauhid, karena mereka orang kafir, tidak beriman dengan tauhid. Ajak mereka kepada Islam, ajak mereka kepada tauhid, itu yang terpenting untuk mereka. Setelah itu diajari masalah sholat, setelah itu diajari masalah zakat, wahakada bil aham fal aham, bertahap, yang terpenting terlebih dahulu, kemudian yang setelah itu. Dan itu semua dikondisikan dan disesuaikan dengan keadaan pihak yang didakwahi. Nah, dari sini selesai kita membaca 10 faedah yang bisa diambil dari hadis yang pertama. Maka dari sini selesai pembahasan tentang hadis yang pertama dari kitab ini, yaitu hadis yang menjelaskan tentang metode dalam berdakwah. Hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sudah ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Qala al-muallif hafizahullah al-hadis ats-tsani. Hadis yang kedua. Fadlu aqidati tauhid. Keutamaan tauhid. Jadi setelah beliau menjelaskan dalam hadis yang pertama metode tahapan dalam berdakwah, dan tahapan yang paling inti dalam dakwah adalah tauhid, sekarang dalam hadis yang kedua ini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarika lahu, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan beliau adalah kalimat Allah yang dilemparkan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan beliau adalah ruh yang diciptakan oleh Allah. Wal jannata haqqun, dia juga bersaksi surga itu benar adanya. Wan nara haqqun, dia juga bersaksi neraka itu benar adanya. Adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Selesai. Adapun penjelasan daripada hadis ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab, ila huna naktafi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik.